menghijau daunmu nan mewangi. Pandanku di atas perigi, engkau ku tanam mengandung arti. Bisikan jiwa isi hati. Bila ku tinggal subur hidupmu, betapa riang buah hatiku. Bila ku tinggal kau jadi layu, pilu nian buah hatiku. Dentuman meriam peluru mendesi, sambil ku nantikan tadi. Apa kemudian yang akan berakhir? Air mataku mengalir. Pesanku kepada buah hati, biarlah ini pandan wangi menjadi peringatanmu nanti. Bila ku pergi tak kembali, hijau daun bulan mewangi. Pandanku di atas perigi, engkau ku tanam mengandung arti. Bisikan jiwa isi hati. Bila ku tinggal subur hidupmu, betapa riang buah hatiku. Bila ku tinggal kau jadi layu, pilu nian buah hatiku. Dentuman meriam peluru mendesi, sambil ku nantikan. Air mataku mengalir. Pesanku kepada buah hati, biarlah ini pandan wangi menjadi peringatanmu nanti. Bila ku pergi tak kembali.